Mitra bisnis, perihal masalah BBM bersubsidi, selain menaikkan harga, pemerintah mulai Juli mendatang juga akan membatasi pembelian BBM bersubsidi oleh motor dan mobil pribadi. Motor dijatah 0,7 liter per hari, sedangkan mobil 3 liter atau setara 90 liter per bulan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Pak Aziz, apa komentar Anda melihat rencana kebijakan ini? Ini ya, pemerintah itu harus berani menerapkan dalam rangka mengurangi subsidi. Dengan diterapkannya itu 6.000 atau 6.500, menurut saya sudah tepat. Dan forget about the dijatah segala macam, itu tidak benar. Karena setiap ada unsur penjatahan, di situ akan ada unsur korupsi. Setiap ada unsur penjatahan, di situ pasti akan ada unsur spekulasi. Oleh karena itu, naikkan saja. Tidak ada penjatahan. Saya tidak sependapat bahwa harus disubsidi. Tidak subsidi. Bikin aja 6.500. Tidak perlu penjatahan. Itu bikin kesempatan. Itu yang bikin korupsi nanti. Yang membuat orang itu menjadi ketagihan dengan uang-uang yang di bawah meja. Itu yang begituan. Akan ada kaya beberapa orang akan kaya sendiri gitu loh. Jadi itu gak peduli. Naikkan aja tanpa ada lagi penjatahan-penjatahan gitu. Jadi satu, jangan banyak kali peraturan, Pak. Kalau menurut Bapak, berapa harga ideal dari BBM kita? Sebetulnya, itu paling cocok 8.000. Tapi, barangkali bertahap. 8.000 itu mulai bertahap, karena bagaimanapun, ekonomi growth itu kan ada peningkatannya. Barangkali, mulai dulu dengan 6.500, berapa waktu lagi naikkan menjadi 8.000. Ingat waktu zaman Yusuf Kala juga kan dua kali naikannya. Saya bertahap. Kalau sekaligus 8.000, itu akan ada shock di masyarakat. Tapi kalau you bertahap, toh bisa 6.500 dia bisa. Mungkin 8.000 itu perlu membiasakan diri. Apalagi kalau pendapatan kita pas-pasannya. Dan ini akan mengurangi masyarakat itu menggunakan kendaraan dan akan menggunakan kendaraan umum. Oleh karena itulah kita minta supaya Gubernur DKI itu cepat mempersiapkan angkutan umum yang bonafit, yang cukup, yang pantas gitu ya. Ini kalau you lihat kan Metro Mini itu jorong, nggak ada AC, ada rampok, ada curi. Amankan dulu lah. Jadi sebelum mengambil kebijakan, amankan dulu kendaraan umum itu diamankan. Ini coba, begitu mau naik, kereta api listrik ekonomi dihapuskan. Nggak ada sinkronisasi. Akibatnya apa? Akibatnya masyarakat marah kan sampai ke atap. Jadi harus satu, angkutan masyarakat itu harus bikin sehat, aman. Ini kan enggak. Itu kalau diatur, jadi orang itu kalau Anda nggak atur angkutan umum, dan bagaimanapun orang kan mengadakan angkutan pribadi, atau mobil-mobil, atau walaupun dia nggak sanggup bayar, dia ambil aja mobil, utang. Ya kan? Ini kan mendidik bangsa itu nggak baik. Lalu Pak, ada kekhawatiran kebijakan terkait BBM akan terus menjadi pro dan kontra. Begitupun dengan rencana yang sekarang. Ada saran Pak, sikap seperti apa yang harusnya dimiliki pemerintah terkait hal ini? Itu orang bilang, ya, kalau nggak ada pengorbanan, bagaimana you mau dapat hasil? Bagaimana you bisa bikin orang itu senang semuanya? Nggak bisa. Kalau Anda mau bikin telur dadar, telur harus dipecahkan dulu dong, baru bisa didadarkan ya. Jadi untuk menuju kebaikan, itu harus ada sedikit gangguan. Ya selesaikanlah. Makanya kita perlu pemerintah yang kuat, yang berani mengambil risiko, berani ambil kesempatan, sehingga semuanya itu berjalan sesuai dengan kebutuhan zaman. Kayak naik harga. Harga itu udah mesti naik di mana, udah naik kok. Kenapa kita gak bisa naik? Ya karena begini, ya, pemerintahnya lambat sekali memutuskan itu, dia gak berani. Lupakan itu, penjahatan itu lupakan. Demikian Ketua Dewan Karet Indonesia, Aziz Pane. Saya Wendy Lim.